telah lama kita bina bersama. Apa yang kulakukan bukan kehendak hati padamu, oh kasih, tapi apa dayaku. Coba kau jelaskan apakah yang terjadi terhadap dirimu. Ayah dan ibuku memaksa aku kawin dengan pilihannya. Beribu alasan telah aku berikan untuk menolaknya, namun tak berdaya. Barulah aku tahu kedua orang tua hanya memandang hal.